الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد من يسمع الحديث ممن لم يسمع. Nah, yang belum mentasmi' sama sekali siapa? Nah, siapa? Sudah hafal? Nah, ke depan insyaAllah. Yang lain? Nah, Terahman? Baik, ke depan insyaAllah. Ke depan insyaAllah. Rahman? Om. Hadith. فَلْيُرِكْهُ نعم أحسنت أحسنت بارك الله فيك نعم من سمع الحديث تكي أحمد نعم قم الكلب نعم احسنت احسنت بارك الله فيك نعم والاخير من سمع dua-duanya قم نعم dua-duanya قم أحسنتم بارك الله فيكم خلاص نزلوا نعم نعم فاحفظ كل حافظ أليم حفله karena orang yang menghafal itu adalah kaum yang mengetahui فاحفظ فإن كل حافظ أليم maka dihafal apalagi yang kita hafal adalah hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Permasalahan sebelumnya, apa hukum anjing dan air liurnya? Di sini para ulama berselisih menjadi berapa mazhab? Tiga mazhab. Mazhab yang pertama apa? Naam. Suci. Air liurnya dan seluruh jasadnya. Baik kaki, tangan, kepala. Nah, mulut. Kemudian rambutnya, bulunya. Dan ini mazhabnya siapa? Malik dan Sufyan Al-Thawri dan Dawud Al-Zahiri. Nah, dan ini dirajihkan oleh siapa? Al-Imam Al-Bukhari. Dalilnya mereka yang pertama apa? Mengenai seorang dalam pada masa terdahulu. Dia ambil terompa ketika melihat anjing yang kehausan, kemudian dia pakai untuk menggayung air, kemudian diminumkan kepada anjing tersebut, dan tidak dinukilkan pada hadis ini untuk menyucikan terompa atau sendal atau sepatu tersebut. Jawabannya apa? Jawabannya apa? Syariat yang terdahulu belum tentu apa? Syariat kita. Atau jawaban yang lain? Bisa jadi apa? Enggak dipakai lagi. Atau bisa jadi apa? Dicuci. Atau bisa jadi apa? Disebutkan oleh sebagian para ulama bahwasanya hukum ini berlaku bagi ina bejana, bukan pada terompa ataupun sendal, karena sendal enggak dipakai untuk makan. Siapa yang pakai sendok dengan sepatu? Atau pakai sendok dengan sendal? Maaf, fa'alahu ilal majanin. Ini dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua apa? Hadis mengenai anjing yang masuk kepada keluar masuk seliwar-seliwar ke dalam masjid Nabi alaihi salatu wassalam, dan anjing tersebut kencing di dalam masjid, tidak dinukilkan bahwasanya mereka mengairi tempat-tempat yang sudah dikencingi oleh anjing. Ini menunjukkan bahwasanya anjing adalah binatang yang tidak najis. Jawabannya apa? Sudah kesepakatan para ulama bahwasanya air kencingnya anjing najis. Sepakat di antara mereka. Atau bisa jadi para sahabat apa? Enggak tahu tempat persis di mana. Atau jawaban yang lain apa? Ini di permulaan. Permulaan Islam. Nah, masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat sederhana, enggak ada temboknya. Tiangnya saja dari batangnya pohon kurma, atapnya dari pelepah. Jadi binatang bisa keluar masuk. Baru setelah itu datang perintah untuk memuliakan masjid, dan kemudian dijadikan di sana pintu dan dinding. Atau jawaban yang lain apa? Ahsan, matahari apa? Mengeringkan tempat yang sudah dikencingi oleh anjing tersebut, sehingga tanah menjadi suci dengan keringnya sinar matahari. Ini yang disebutkan oleh para fuqaha. Kemudian dalil yang berikutnya apa? Mengenai ibahatu sayyid al-kalb al-muallim atau al-muallam. Bolehnya kita memakan binatang yang sudah ditangkap dan diserang oleh anjing piaraan. Kita punya piaraan. Untuk menangkap hewan. Kita lepas bismillah, kemudian binatang piaraan tersebut atau binatang liar tersebut digigit oleh anjing tadi sampai mati. Kita boleh untuk mengonsumsinya. Nah, ini bagaimana? Padahal dalam ayat tersebut yang diperintahkan untuk mensucikan. Maka disebutkan oleh para ulama, bolehnya kita mengonsumsi apa yang sudah didapat oleh anjing piaraan tidak menafikan wajibnya untuk mensucikan tangkapan tersebut. Kenapa tidak disebutkan di dalam Al-Quran? Karena mencukupi perkara mengenai toharoh dari apa yang dikeluarkan liurnya anjing. Telah mencukupkan dalam hadis-hadis Nabi SAW atau dalam perkara-perkara yang sudah ma'ruf. Sehingga tidak perlu diulang. Nah, ini disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua mengenai anjing dan liurnya. Bahwasanya liurnya anjing apa? Najis dan seluruh badannya termasuk rambut, mulut, kaki dan tangan. Ini mazhabnya siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i. Mazhab yang digunakan di negeri kita. Dalilnya mereka apa? Bahwasanya liur dari tubuh. Dari tubuhnya anjing, berarti tubuhnya anjing semuanya najis. Nah, maka dijawab oleh para ulama, barakallahu fikum, bahwasanya rambut, bulu tidak bisa dikiaskan dengan air liur sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata Syekhul Islam, "Ar-riq mutahallilun min batnil kalb." Air liur itu terbuat dari dalamnya, perutnya, lambung daripada anjing tersebut. Bikhilafi syar, beda dengan bulu atau rambut. Nabitun ala zahrihi, tumbuh dari punggungnya. Kalau liur dari mana? Dari perutnya. Maka enggak bisa dikiaskan. Maka pendapat yang kedua ini pun dibantah oleh para ulama. Sehingga pendapat yang rajih ikhwani afidhakumullah, yaitu pendapat yang ketiga, bahwasanya anjing yang najis apanya? Liurnya saja. Adapun rambutnya, bulunya, barangkali tiba-tiba kita disentuh oleh anjing, nah, maka itu tidak merupakan sebuah kenajisan. Dan ini mazhabnya siapa? Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Dan ini merupakan pendapat yang rajih. Kemudian permasalahan yang kedua, kita lanjutkan. Hukmul ghusl sab'a marrat. Apa sih hukum mencuci bilangan sampai 7 kali? Bagaimana hukum mencuci dari air liur anjing sebanyak 7 kali? Perlu diketahui ikhwani afidhakumullah, jumhur para ulama, mereka berpendapat tentang wujub ghuslil ina' 7 marrat. Wajibnya untuk mencuci bejana, piring, tempat, wadah yang sudah dijilat oleh anjing. Ini pendapatnya jumhur para ulama. Sebanyak 7 kali. Dan ini merupakan mazhabnya Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Pendapatnya siapa? Malik, Syafi'i, dan Imam Ahmad. Dalil mereka apa? Yang sudah antum hafal. Tahur ina ahadikum idza walagha fihi al-kalb an yaghsilhu 7 marrat ulahunna bit-turab. Kesucian bejana di antara kalian ketika dijilat oleh anjing dengan mencucinya sebanyak 7 kali, salah satunya dengan tanah. Hadisnya jelas. Berarti tersisa dari 4 mazhab. Mazhabnya siapa? Abu Hanifah. Abu Hanifah tidak mensyaratkan 7 kali. Tidak menganggap wajibnya 7 kali. Apa hujah beliau? 3 hal. Ini mazhabnya Abu Hanifah. Tidak memandang wajibnya untuk dicuci 7 kali. Padahal hadisnya jelas. Kenapa? Dalilnya mereka 3 hal. Yang pertama riwayat Ad-Darqutni. Periwayatan Ad-Darqutni dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu warḍa. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda fi wulughil kalbi, di dalam jilatan anjing, an yaghsil thalathan au khamsan au sab'an, dengan menggunakan lafaz au. Apa artinya au? Atau hendaknya dicuci atau dibilas 3 kali atau 5 kali atau 7 kali. Berarti menunjukkan kepada kita hukum apa? Pilihan. Berarti enggak wajib 7 kali. Anda silakan memilih mau 3 enggak apa-apa, 5 enggak ada masalah, 7 boleh. Berarti 7 enggak wajib. Ini riwayat apa? Riwayat Ad-Darqutni dari sahabat yang sama, yaitu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhal. Akan tetapi hadis ini merupakan hadithun dhaif bittifakil hufaz. Hadis ini lemah dengan kesepakatan para ahli hadis yang berkompeten di dalam ilmu dan bidangnya, bidang hadis. Sepakat di antara mereka tentang dhaifnya hadis ini. Naam. Karena di dalam sanad itu ada seseorang yang bernama Abdul Wahab Ibn Dhahhak. Abdul Wahab Ibn Dhahhak wa huwa matruk. Ditinggal. Nah, hadisnya ditinggal. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua yaitu hadis atau athar dari Abu Hurairah, rawi hadis ini. Nah, rawi hadis ini Abu Hurairah sendiri berfatwa bi thalathi ghasalat. Abu Hurairah sendiri berfatwa kalau anjing menjilat maka dibasuh atau dicuci sebanyak 3 kali saja. Ini fatwanya siapa? Abu Hurairah. Ini fatwa beliau. Nah, ini bagaimana yang meriwayatkan hadis yang kita baca adalah Abu Hurairah, tapi beliau berfatwa berapa? 3 kali. Para ulama mengatakan, di antaranya Abu Hanifah, berarti hukum tersebut telah diganti atau nasikh. Maka jawabannya ikhwani afidhakumullah, yang pertama al-ibrah bima rawa la bima ra'a. Ini kaidah usul fikih. Al-ibrah bima rawa la bima ra'a. Yang dijadikan patokan itu adalah apa yang diriwayatkan oleh rawi, bukan pendapatnya. Ini kaidah usuliyah. Al-ibrah bima rawa la bima ro'a. Yang jadikan barometer apa yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, bukan dari pendapatnya. Nah, dalam hadis ini yang sudah antum hafal, Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam membasuh bejana yang dijilat oleh anjing berapa kali? 7 kali. Maka ini yang kita jadikan patokan. Walaupun Abu Hurairah berfatwa apa? 3 kali. Tidak kita ambil. Wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam. Dan ini terdapat di banyak permasalahan di dalam perkara fikih. Rawi hadis tapi rawi tersebut menyelisih. Banyak sebabnya. Bisa jadi dia apa? Lupa terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Bisa jadi. Mereka manusia, kemungkinan besar. Contoh saja sahabat Ibn Umar. Rawi hadis wafirul lihya, arkhul lihya, juzus syawarib, khariful majus. Panjangkan jenggot. Dan potong kumis. Tapi beliau sendiri, yang beliau amalkan adalah memotong jenggot melebihi daripada apa? Al-qabdah. Melebihi daripada genggaman. Padahal Ibnu Umar yang meriwayatkan hadis tersebut. Dari Nabi alaihi salatu wassalam, panjangkan jenggot. Maka kita katakan apa? Al-ibrah biriwayatihi la bira'ih. Al-ibrah biriwayatihi la bira'ih. Yang dijadikan kita patokan adalah riwayatnya, bukan pendapatnya. Ketika itu menyelisih apa yang dia riwayatkan. Begitu pula dalam permasalahan yang lain, contohnya masih sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu warḍa, beliau meriwayatkan satu hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, hadisnya sahih. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza istaftaha as-salat rafa'a yadayhi hadwa mankibayhi. Nabi alaihi salatu wassalam apabila memulai salat, beliau angkat kedua tangan sampai ke pundak. Beliau angkat apa? Kedua tangan sampai ke pundak. Wa rafa'a yadayhi idza raka'a wa qama min ruku'i. Nabi alaihi salatu wassalam, beliau juga mengangkat kedua tangannya ketika ruku dan ketika bangun dari ruku i'tidal. Walam yaf'al dzalika fi sujud. Dan itu tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sujud. Nah, karena sujud tidak mengangkat apa? Tidak mengangkat kedua tangan. Fadhlullah, monggo. Akan tetapi dinisbatkan kepada sahabat Ibn Umar, kana yarfa' yadayhi illa idza istaftaha salat. Adapun apa yang dilakukan oleh sahabat Ibn Umar, beliau tidak mengangkat kedua tangannya kecuali di permulaan salat saja. Beliau bertakbir Allahu Akbar dan diangkat kedua tangannya. Dan ketika ruku, bangun dari ruku, tidak diangkat kedua tangannya. Bertakbir saja Allahu Akbar tanpa mengangkat kedua tangan. Padahal beliau yang meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwasanya Rasulullah ketika memulai salat dengan mengangkat kedua tangan, ruku dengan dua tangan, i'tidal dengan dua tangan. Maka di dalam kaidah fikih, kalau ada seorang rawi yang menyelisih periwayatannya, maka yang diambil adalah periwayatan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kita agungkan sunnah Rasulullah. Begitu pula contoh yang lain, perkara hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang sahih dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitabnya Al-Irwa dan sahih Sunan Ibnu Majah. Dari istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ayyuma imra'atin nakahat bighairi waliha fanikahuha batil." perempuan manapun yang menikah tanpa wali, maka pernikahannya apa? Gak sah. Ini hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Perempuan manapun yang menikah tanpa ada wali. Wali di sini siapa? Ya bapak. Kalau bapak enggak ada, paman. Paman enggak ada, mungkin anak kalau perempuan itu punya anak. Atau saudaranya. Maka tanpa wali nikahnya batil, enggak sah. Tapi terdapat satu kejadian. Aisyah menikahkan dua keponakannya. Sama-sama anak saudara dan saudarinya. Hafsah bintu Abdurrahman ibn Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai mereka. Yakni Hafsah ini putri dari Abdurrahman. Abdurrahman putra dari sahabat siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Berarti ini siapa cu? Cucunya Abu Bakar. Keponakan Aisyah. Dinikahkan dengan anaknya Asma. Asma apanya Aisyah? Saudaranya atau saudarinya. Asma saudarinya Aisyah. Asma menikah dengan siapa? Zubair ibn Awam radhiyallahu ta'ala anhu arda, punya anak namanya Munzir. Munzir ibn Zubair. Munzir apanya Aisyah? Keponakannya. Hafsah apanya Aisyah? Keponakannya. Dinikahkan antara sepupu dengan sepupu. Nah. Yang menikahkan Aisyah. Abahnya Hafsah yang bernama Abdurrahman pada saat itu di negeri Syam. Aisyah di kota Madinah. Abdurrahman di negeri Syam, walinya enggak ada. Kata para ulama, bisa jadi Abdurrahman mewakilkan kepada Aisyah. Atau memberikan wasiat, tolong putriku anti nikahkan. Dinikahkan oleh Aisyah. Padahal Aisyah menyatakan apa? Riwayat dari Nabi alaihi salatu wasallam, perempuan manapun tidak sah pernikahannya tanpa adanya wali. Apakah perempuan sah menjadi wali? Jawabannya tidak. Bisa jadi Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha lupa dengan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, la tuzawijul mar'atul mar'ata, wanita tidak boleh menikahkan wanita karena perwalian hak laki-laki. Nah, yang seperti ini ikhwani afidhakumullah, di dalam permasalahan-permasalahan fikih banyak sekali rawi yang menyelisihi riwayat dari Nabi alaihi salatu wasallam. Bisa jadi mereka lupa, manusia. Maka yang kita pegang adalah apa? Hadis Nabi. Yang kita pegang adalah riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita pegang adalah sunnahnya, ucapan beliau atau perbuatannya. Begitu pula pada hadis ini. Abu Hurairah berfatwa ketika membersihkan bejana yang dijilat oleh anjing dengan 3 kali menyelisihi hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang mewajibkan kita untuk membersihkan dari jilatan anjing sebanyak 7 kali bilasan. Nah, ini mazhab yang kedua. Nah, ini permasalahan mengenai bilangan 7 basuhan air bagi liur anjing yang menyentuh bejana kita. Kemudian permasalahan berikutnya, bagaimana cara menggunakan tanah? Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ulahunna bitturab." Kalau kalian melihat bejana dijilat oleh anjing, air liur anjing najis, cara membersihkannya dengan dibasuh 7 kali, salah satunya dengan menggunakan tanah. Permasalahan yang ketiga, bagaimana proses? Bagaimana metode membersihkan najis tersebut dengan menggunakan tanah? Disebutkan oleh Al-Imam As-San'ani 3 cara. 3 cara ini semuanya sah. Di dalam kitab Subulus Salam, beliau mengatakan, la farqa, tidak ada perbedaan antara cara yang satu, dua, dan tiga. Cara yang pertama, an yakhlutul ma' biturab hatta yatakaddar. Dia campur antara tanah dengan air sampai menjadi keruh. Dicampur antara tanah dengan air di bejana tersebut. Ini cara yang pertama. Atau cara yang kedua, an yatrahul ma' ala turab. Tanah dulu diletakkan di atas liuran anjing, baru setelah itu diguyur di atasnya air, sehingga tanah jatuh bersama air liurnya, nah, dengan air yang kita guyur. Ini cara yang kedua. Atau cara yang ketiga, kata Imam Sam'ani, kebalikannya, yatrahu turab alal ma', air terlebih dahulu, kemudian baru setelahnya, nah, tanah. Baru setelahnya tanah. Dan ini tentu berlaku dengan at-tadlik. Maksudnya dipijat, dicuci. Gak cuma sekedar diguyur begitu saja. Dicuci dengan tangan kita. Nah, ini mengenai tanah. Ada satu permasalahan, ikhwan yang afidhakumullah. Apakah boleh tanah diganti dengan sabun? Nah, atau pembersih seperti deterjen, Baiklin contohnya. Nah, di sini para ulama mereka menegaskan, di antaranya Syekh Abdullah Al-Bassam di dalam kitabnya Tawdih Al-Ahkam, kata Syekh Abdullah Al-Bassam, yata'ayyan turab, wajib kita menggunakan tanah. Hukumnya wajib. Wala yajuz ghairuhu minal muzilat, tidak diperkenankan bagi kita dengan menggunakan pembersih apapun itu. Mungkin kita mandang lebih harum, lebih bisa untuk membasmi bakteri. Kata mereka sebabnya ada tiga. Kenapa wajib dengan menggunakan tanah? Yang pertama, yahsul minal inqa ma la yahsul bi ghairihi minal muzilat wal mutahhirat. Tanah ini dapat mendatangkan kebersihan, kesucian yang mungkin tidak didapat dari selain tanah. Baik itu penghilang bau, ataupun pembersih. Dan Nabi alaihi salatu wassalam mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ama yantiku 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang Allah subhanahu wa taala turunkan dari atas langit. Nabi tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Dari mana bisa tahu kalau tanah ini bisa mensucikan liurnya anjing? Ini merupakan taufik, ilham dari Allah subhanahu wa taala. Maka hikmah yang pertama, ikhwani afidhakumullah, pada tanah terdapat kandungan yang bisa membersihkan dan mensucikan apa-apa yang tidak terdapat pada benda lainnya. Ini yang pertama, kata para ulama. Kemudian yang kedua, terjadi penelitian ilmiah. Nah, bahwasanya liurnya anjing di sana terdapat bakteri, yang mana bakteri tersebut tidak bisa mati dengan kadar panas yang tinggi. Bakteri yang diperiksa dari liurnya anjing, mereka letakkan di sekian voltase. Panas, tidak bisa mati. Wa subhanallah, diberi tanah, bakteri tersebut musnah, wafat. Oleh sebab itu kata para ulama, al-bu'uts al-ilmiyah, analisa ilmiah, penelitian mutakhir, mereka menyebutkan bahwasanya turab tanah ini mengandung pembersih yang bisa membasmi berbagai macam perkara-perkara najis yang tidak ada pada benda selain tanah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, at-turab murid an-nas. Semata-mata nas, perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam, maka wajib bagi kita untuk mengikat dengan petunjuk Rasulullah. Nah, karena agama bukan menggunakan akal kita atau hawa nafsu kita. Butuh dengan dalil, baik dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kalaupun seandainya ada selain tanah yang mampu dan disahkan di dalam Islam untuk membersihkan najis pada liurnya anjing, pasti disebutkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Maryam ayat 64, "Wa ma kana rabbuka nasiya," Tuhanmu enggak lupa. Kalau ada mungkin selain tanah, Allah Subhanahu wa taala pasti akan sebutkan. Nabi alaihi salatu wasalam pasti akan jelaskan kepada umatnya, tidak mungkin beliau diam. Maka sekali lagi, ini mutlak adanya perkara ibadah datangnya dari wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam di dalam kesucian bejana tempat piring yang dijilat oleh anjing dengan 7 kali air dan salah satunya dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan tanah. Tentu tanah tersebut dicampur dengan 1 di antara 7 bilasan air. Naam, wallahu ta'ala a'lam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.